Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس خلمتنا عزكم الله. Kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Umdatul Ahkam. Kita masih pada pembahasan kitabul Hajj, kitab yang membahas tentang masalah haji. Terakhir yang kita bahas adalah pembahasan khusus tentang masalah haji badal. Itu yang terakhir kita bahas. Sekarang kita teruskan pembahasan kitabnya, masuk pada bab yang ke-40 tentang Hurmatu Mekkah, tentang haramnya kota Mekkah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, babu hurmati Mekkah. Bab haramnya Mekah. Yani Mekah adalah tanah haram yang memiliki beberapa hukum-hukum tertentu yang tidak ada pada wilayah-wilayah yang lain. Ada Haramul Makki, dan nanti akan dibahas pula tentang Al-Haramul Madani. Ada Haram Mekah, ada Haram Madinah, dikenal dengan Haramain. قال رحمه الله تعالى عن أبي شريح خويلد ابن عمرو الخزاعي العدوي رضي الله عنه. Dari Abu Shuraih Khuwailid ibn Amr al-Khuzai al-Adawi radhiyallahu anhu, dia berkata, "Annahu qala li Amr ibn Sa'id ibn al-As wa huwa yab'athu al-bu'uth ila Makkah." Abu Shuraih ini berkata kepada Amr bin Sa'id bin As. Ketika itu Amr bin Sa'id mengirimkan pasukan-pasukannya menuju Mekah. Katanya Abu Shuraih, "I'zan li ayyuhal amir." Izinkanlah aku wahai sang amir, wahai penguasa, "An uhadditsaka qawlan," untuk menyampaikan kepada engkau sebuah pernyataan, sebuah ucapan, "qama bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ghad min yaumil fath," di mana Rasulullah sallallahu wasallam berdiri menyampaikan kalimat ini yang keesokan harinya adalah yaumul fath, hari-hari Fathu Mekah. Ini kalimat yang akan disampaikan nanti ini. Ucapan yang disampaikan Rasulullah SAW, ha min satu, satu hari sebelum peristiwa Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah. Katanya Abu Syuraih, fasami'athu udhunaya wa wa'ahu qalbi wa absarathu 'aynaya hina takallama bih. Kedua telingaku mendengar ucapan Rasul ini, hatiku memahaminya, kedua mataku menyaksikannya. Artinya betul-betul aku menyaksikan peristiwa itu. Saya dengarkan dengan baik, saya fahami dengan baik, saya lihat langsung dengan mata kepala saya sendiri. Ketika beliau berbicara dengan kalimat tersebut, annahu hamidallaha wa athna alaih, bahwasanya Rasulullah alaihissalatu wassalam memuji Allah dan menyanjungnya. Thumma qala, kemudian beliau bersabda, menjelaskan tentang Mekah. Kita baca hadis-hadis yang dibawakan oleh muallif, ada dua hadis. Nanti akan kita sebutkan poin-poinnya terkait dengan masalah hukum-hukum khusus untuk Mekah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna makkata harramaha Allah ta'ala yawma khalaqa as-samawati wal-ard wa lam yuharrimha an-nas. Sesungguhnya Mekah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari Allah menciptakan langit-langit dan bumi, dan tidak diharamkan oleh manusia. Jadi Mekah dikatakan sebagai tanah haram, itu Allah Subhanahu wa ta'ala yang menetapkannya sebagai tanah haram. Ditetapkan pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Barakallahu guru. Maka kata Rasul, fala yahillu limri'in yu'minu billahi wal yawmil akhir ayyasfika biha dama wa la ya'dida biha syajarah. Maka tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menumpahkan darah di kota Mekah. Tidak boleh pula mencabut pohon-pohonnya. Fa in ahadun tarakhasa biqitali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fiha faqulu innallaha adzina li rasulihi wa lam ya'zan lakum wa innama adzina li rasulihi sa'atan min nahar wa qad 'adat hurmatuha al-yawma ka hurmatiha bil ams. Kata Rasul, kalau ada seseorang yang memperbolehkan menumpahkan darah di kota Mekah dengan alasan Rasul alaihi salatu wasallam pernah berperang di kota Mekah, maka sampaikanlah sesungguhnya Allah mengizinkan untuk Rasulnya dan tidak mengizinkan untuk kalian. Rasul, Allah hanya mengizinkan untuk Rasulnya sesaat saja di siang hari. Ketika itu pada peristiwa Fathu Mekah dihalalkan sesaat saja, dan telah kembali keharamannya pada hari ini sebagaimana keharamannya kemarin. Fal yuballighi syahidul ghaib, maka yang hadir hendaklah menyampaikan kepada yang gaib. Ini pernyataan Rasul alaihi salatu wasalam disampaikan kepada para sahabatnya satu hari sebelum Fathu Mekah. Disampaikan oleh Abu Syuraih kepada penguasa ketika itu, Amr ibn Sa'id ibn al-As, yang sedang mengirim pasukannya ke kota Mekah. Dikatakan dalam riwayat ini, fadila li Abi Syuraih, maka dikatakan kepada Abu Syuraih, ma qala laka Amr, apa yang diucapkan oleh Amr kepada kamu? Apa responnya Amr bin Sa'id sang penguasa tadi? Qala, katanya Amr sang penguasa, ana a'lamu bidzalika minka ya Aba Syuraih, aku lebih mengerti tentang hal itu daripada kamu wahai Abu Syuraih. Innal harama la yu'idu 'asiya wala faran bidamin wala faran bikharbatin, sesungguhnya haram tidak melindungi ahli maksiat, tidak pula melindungi orang yang lari dengan darah, orang yang membunuh kemudian sembunyi di kota Mekah, maka enggak melindungi itu. Wala faran bikharbah, maka juga atau haram juga tidak melindungi orang yang lari dengan pengkhianatan. Jadi ahli maksiat sembunyi di Mekah dihukum, walaupun di Mekah begitu. Orang yang membunuh orang lain lari ke Mekah, lari membawa darah, dihukum, walaupun di Mekah begitu. Atau orang yang berkhianat dihukum, walaupun di Mekah. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, saya bacakan semuanya, nanti kita simpulkan poin-poinnya. Wa qala al-muallif rahimahullah an Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda yauma fathi Makkah, beliau bersabda pada waktu fathu Makkah, la hijrata ba'da al-fath walakin jihadun wa niyyah wa idza stunfirtum fanfiru, tidak ada lagi hijrah setelah fathu Makkah. Maknanya tidak ada hijrah dari Mekah ke Madinah setelah Fathu Mekah, sebab Mekah sudah menjadi wilayah muslimin. Rasul dulu hijrah dari Mekah ketika Mekah masih belum wilayah Islam. Maka tatkala terjadi peristiwa Fathu Mekah, Mekah telah dikuasai oleh kaum muslimin, maka tidak ada lagi hijrah dari Mekah ke Madinah. Sehingga dalam sejarah warahmatullahi wabarakatuh, peristiwa hijrah dari Mekah ke Madinah cuma sekali saja di zaman Rasul alaihissalatu wassalam, dan tidak terulang untuk yang kedua kalinya. Kata Rasul, walakin jihadun wa niyyah, tetapi yang ada adalah berjihad dan niat. Wa idza stunfirtum fanfiru, dan apabila kalian diminta oleh penguasa untuk berangkat jihad, fanfiru, maka berangkatlah untuk berjihad. Wa qala yauma fathi Makkah, dan juga Rasul bersabda pada waktu pada hari fathu Makkah, inna hadzal balada harramahullahu yauma khalaqas samawati wal ard فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. Sesungguhnya negeri ini, negeri Mekah, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Maka Mekah itu haram dengan pengharaman Allah sampai hari kiamat. Wa innahu lam yahilla al-qitalu fihi li ahadin qabli wa lam yahilla li illa sa'atan min nahar wa hiya sa'ati hadhihi fa huwa haramun bi hurmatillahi ila yaumil qiyamah. Maka kata Rasul, tidak halal berperang, tidak dihalalkan berperang di Mekah untuk siapapun sebelumku, dan juga tidak dihalalkan untuk aku kecuali satu saat saja dari siang hari. Jadi sekarang ini, kata Rasul, ketika Fathu Mekah, sekarang ini saja. Maka dia haram dengan pengharaman Allah sampai hari kiamat nanti. La yu'badu syauquhu, tidak boleh dicabut duri-durinya, pohon-pohon yang berduri. Wala yunaffaru sayduhu, tidak boleh diusir. Dinafar, enggak boleh diusir, enggak boleh dibikin lari. Hewan-hewan buruannya dibiarkan di situ. Wala yultaqatu luqatatuhu illa man 'arrafaha. Dan tidak boleh diambil luqatahnya, barang temuan di kota Mekah, kecuali untuk orang yang mengumumkannya saja. Wala yukhtalakhalah, dan tidak boleh ditebang pohon-pohon di kota Mekah. Faqar al-Abbas, maka berkata al-Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, Abbas namanya Rasul, ya Rasulullah illal idkhir, ya Rasulullah kecuali idkhir, tolong ini izinkan boleh diambil, illal idkhir, kecuali idkhir ya Rasulullah. Idkhir itu semacam tanaman yang aromanya wangi, yang aromanya wangi, dia kecil ya kan, sejarah sahir namanya idkhir, ini aromanya wangi. Ya Rasulullah kecuali idkhir, izinkan ini. Fa innahu liqainihim wa buyutihim. Sebab pohon idkhir itu untuk tukang besi menyalakan api. Wa buyutihim, dan untuk rumah-rumah mereka, bikin rumah. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan illal idkhir. Kecuali idkhir diizinkan, boleh dicabut. Selesai bab tentang hormat Mekah. Dua hadis ini khonatina azakumullah menjelaskan kepada kita bahwasanya Mekah itu baladun haram, negeri haram. Dan yang mengharamkannya ialah Allah Subhanahu wa taala pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Lama sebelum ada yang ada makhluk dan segala macamnya ini. Dan Mekah itu dikatakan sebagai negara haram, baladun haram, sampai yaumul qiyamah nanti. Tidak ada seseorang pun yang mendapatkan penghalalan dari mulai zaman dahulu sampai yaumul qiyamah kecuali Rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diizinkan untuk berperang di kota Mekah hanya satu saat saja dari siang hari, ketika penaklukan kota Mekah, ketika Fathu Mekah. Itu izin langsung dari Allah Subhanahu wa taala, Mekah yang tadinya haram menjadi halal. Hanya itu saja. Setelah itu kembali haram sampai yaumul qiyamah. Barakallahu fikum. Ini Mekah. Adapun kota Madinah, untuk kota Madinah barakallahu fikum juga dikatakan sebagai tanah haram. Ada haramul madani. Untuk Madinah yang mengharamkannya ialah Rasulullah alaihi salatu wasalam. Kalau Mekah Allah yang mengharamkannya, kalau Madinah yang menjadikannya sebagai tanah haram adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lebih utama yang mana kalau begitu? Mekah atau Madinah? Mekah atau Madinah? Jawabannya Mekah. Dari sisi ini, Mekah Allah yang mengharamkannya, Madinah Rasul yang mengharamkannya. Barakallahu fikum. Dua-duanya termasuk tanah haram. Hadirin rahimakumullah. Dikarenakan Mekah ini adalah tanah haram, maka memiliki ahkamun khassah, memiliki hukum-hukum khusus yang tidak ada pada wilayah yang lain. Baik, yang pertama yang disebutkan dalam dua riwayat ini, yang pertama ialah la yahillu al-qitalu fihi. Tidak diperbolehkan perang di tanah haram. Tidak boleh. Ini dengan nas hadis ini. Lafaz yang lebih umum, tidak boleh menumpahkan darah di tanah haram. Tidak boleh menumpahkan darah di tanah haram. Ini hukum yang pertama. Hukum ini barakallahu fikum ada pengecualian. Pengecualiannya disebutkan dalam hadis Abu Syuraih. Ketika Amr ibnu Sa'id ibnu al-As menyatakan innal harama la yu'idhu 'asiya wala faran bidamin wala faran bikharbatin. Tanah haram itu tidak melindungi ahli maksiat. Yang kedua, tanah haram itu tidak melindungi orang yang lari dengan darah. Orang yang membunuh orang lain sembunyi di tanah haram, tidak dilindungi. Tidak pula melindungi orang yang lari dengan pengkhianatan. Dan yang dimaukan di sini barakah hukum ialah para pemberontak yang memberontak para penguasanya, lari ke haram, yang ini tidak dilindungi. Artinya barakallahu fikum, tiga tipe orang ini bisa ditumpahkan darahnya dengan hakul Islam, dengan hak Islam. Ahli maksiat, kalau seandainya dia dihukum sampai tertumpahkan darahnya, maka diperbolehkan walaupun di tanah haram karena kemaksiatannya. Hukum qisas, seseorang yang membunuh orang lain lari ke kota Mekah, tidak terlindungi, ditegakkan hukum qisas walaupun di kota Mekah, tanah haram, tertumpahkan darahnya. Memberontak, yang tidak mungkin diselesaikan oleh penguasa melainkan dengan cara dibasmi, lari ke kota Mekah, lari ke tanah haram, enggak dilindungi, bisa ditumpahkan darahnya dikarenakan pemberontakannya. Ini tiga perkara yang dikecualikan. Saya ulangi lagi, hukum yang pertama, tidak boleh perang di tanah haram. Bahasa yang lebih umum yang disebutkan dalam hadis, tidak boleh menumpahkan darah di tanah haram. Menumpahkan darah tanah haram. Dikecualikan tiga jenis orang tadi. Ahli maksiat yang mungkin dihukum dengan menumpahkan darah dia, entah dia potong tangan, mencuri, atau yang semisalnya, atau hukum qisas, atau untuk membasmi para pemberontak. Barakallah. Bisa dipahami misalnya? Ini tidak ada masalah. Hukum yang kedua. Hukum yang kedua yang disebutkan di dalam riwayat ini adalah la yu'badu syauquhu. Tidak dicabut tanaman-tanaman yang berduri. Ini hukum yang kedua. Hukum yang ketiga, wala yukhtala bi khalah, tidak ditebang pohonnya. Dalam riwayat yang lainnya, la ya'dhidu biha syajarah, tidak boleh mencabut pohon. Ini menurutina azakumullah disebutkan oleh para fuqaha, tanaman-tanaman yang dilarang dicabut atau pohon-pohon yang dilarang ditebang, ini kalau tumbuh dengan liar. Ini kalau tumbuh dengan liar. Adapun tanaman-tanaman atau pohon-pohon yang ditanam oleh manusia, oleh petani dan segala macamnya, maka boleh untuk dicabut, boleh untuk ditebang. Itu disebutkan dalam buku-buku fikihnya para ulama una. Jadi paham ya? Barakallahu fikum. Jadi diperbolehkan kita memiliki usaha, misalkan cocok tanam atau sawah di kebun-kebun, di sawah-sawah, di tanah haram, boleh kita nanam apa, tanam pohon kurma, tanam anggur, tanam apa macam-macam gitu ya, nggak ada masalah. Antum cabut, antum panen, kalau gede-gede antum tebang-tebang, nggak ada masalah. Sebab itu adalah tanaman yang dibikin oleh manusia. Tapi yang liar-liar tidak boleh. Yang liar-liar tidak boleh dicabut pohonnya, tidak boleh ditebang, kecuali izhir, kecuali pohon izhir. Hanya pohon ini yang diizinkan untuk ditebang, selain itu tidak boleh. Barakallahu fiik. Sekarang kalau seandainya antum bikin rumah di Mekah, di tanah haram, waktu antum membuat rumah ada sebuah pohon tumbuh liar di depan rumahnya antum ini, belum besar. Antum bikin rumah, ternyata ini pohon semakin lama semakin besar, besar, besar, besar, besar, akar-akarnya itu banyak, banyak, banyak, sampai masuk ke dalam rumahnya antum. Ini namanya pohon semakin besar. Dulunya antum banyakkan kecil aja itu pohon, ternyata semakin gede, gede, gede, sampai mengganggu rumahnya antum. Masuk ke genteng-genteng, sampai kemana begitu, karena dia menjalar. Barakallahu fikum. Apakah boleh untuk dipotong? Atau bagaimana solusinya? Aduh. Ada gambaran. Jadi antum bangun rumah di tanah haram ini, gimana? Tebang atau bagaimana? Oh iya, jelas. Lapor kepada pemerintah. Pemerintah, ini gimana ini? Ya, pemerintah akan tanya kepada para fuqaha. Gimana para ulama masalah ini? Jadi yang tanyakan sama kita orang sekarang. Ya apa ya? Bagaimana? Rumahnya dipindah. Kenapa kok dipindah rumahnya? Akan memotong ini, apa, pohon yang liar. Pohon yang liar tadi. Artinya ada larangannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh mencabut tanaman-tanaman liarnya, tidak boleh memotong pohon-pohonannya. Haraklah itu. Gitu ya. Berarti yang Allah yang mana ini? Yang Allah rumahnya. Itu dengan bahir hadis ini. Yang Allah rumahnya. Biasa lah ya sopo bikin rumah kok dekat-dekat pohon. Mestinya kan dia menjauh dari pohon-pohon tadi. Kalaupun kepingin pohon, tamu yang nanam pohon tadi supaya boleh dicabut. Kan gitu. Jangan membuat rumah di depan pohon yang liar, dikarenakan pohon yang liar di tanah haram tidak boleh dipotong. Atau bangun saja rumah di depan pohon izhir. Kalau izhir boleh ditebas. Barakallahu fikum. Hadza huwa. Sekarang yang jadi masalah, bagaimana kalau ada orang yang mencabut tanaman tadi, tanaman liarnya, atau dia barakallahu fikum menebang pohonnya, pohon yang liar padahal bukan pohon izhir, apa hukumnya? Hukumnya apa ya ikhwan? Gimana Audi? Kalau orang itu belum tahu mengenai larangan, tidak apa-apa. Tapi apabila sudah tahu, maka tidak boleh. Insya Allah semuanya tahu, dikarenakan terkait dengan masalah keharaman Mekah itu sangat masyhur di kalangan kaum muslimin. Tapi mungkin terjadi. Kalau dia jahil, tidak ngerti ilmunya sama sekali, gimana lagi kan gitu ya? Tapi dia ma'zur dengan kejahilannya. Sekarang kalau dia mengerti, ya nggak boleh. Yang dibahas sekarang apa hukumannya? Apa hukumannya? Tapi ya, ikhwan, ini ada pembahasan di kalangan para fuqaha terkait dengan masalah hukumannya. Apakah terkena jazak? Apakah terkena hukuman khusus bagi orang-orang yang mencabut tanaman liarnya atau memotong, menebang pohon liarnya? Ada khilaf di kalangan para fuqaha. Pendapatnya Abu Hanifah atau Hanafiyah, dan pendapatnya Imam Syafi'i wa Ahmad, dia harus membayar denda. Dalam bentuk hewan hadyu sesuai dengan tanaman dan pohon yang dia tebang. Jadi kalau dia menebang pohon besar, maka jaminannya atau dendanya seekor sapi. Kalau yang dia tebang pohon kecil, maka jaminannya seekor kambing. Wahana. Ini juga diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dan juga Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Barakallahu. Jadi ada jazanya. Salah-salah, dosa-dosa dikarenakan dia melanggar larangan, dan ada tanggung jawabnya, dendanya, maka dia harus membayar denda dibentuk seperti hewan hadyu tergantung pohon yang ditebang. Kalau pohonnya besar, seekor sapi. Kalau pohonnya kecil, kambing. Pendapat yang kedua, pendapatnya Imam Malik. Pendapat Imam Malik, beliau mengatakan la jaza'a fihi bal ya'tham. Dia berdosa dengan tindakannya, tetapi tidak ada dendanya, tidak ada jazanya. Alasannya tidak ada dalilnya dalam Al-Quran atau dalam hadisnya Rasulullah alaihi salatu wassalam atau kesepakatan para ulama tentang dendanya. Tidak ada. Yang ada hanya larangan. Para kelasiku, terkait dengan denda, ayatnya tidak ada, hadisnya tidak ada, ijma juga tidak ada. Maka beliau mengatakan cukup dengan istighfar kepada Allah Azza wa Jal. Beristighfar, memohon ampun kepada Allah Azza wa Jal atas dosa yang dia lakukan dalam bentuk mencabut tanaman-tanaman liar di haram atau menebang pohon-pohon liar di tanah haram. Wa hadza wa rajih. Pendapat ini yang lebih kuat barakallahu fikum, dikarenakan tidak ada dalil yang menunjukkan demikian. Masya Allah. Jadi paham insyaAllah ya, ini terkait dengan masalah pohon. Hukum yang berikutnya yang khusus untuk kota Mekah ialah wala yunaffaru sayduhu. Tidak boleh diusir atau dilarikan hewan-hewan buruannya. Ini pada hadisnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, wala yunafaru saiduhu. Sehingga hewan-hewan buruan yang ada di tanah haram dibiarkan saja. Burung-burung, ya biar saja kayak gitu. Hah? Apalagi yang ditemui di sana. Perasaan burung toh ini. Ada lagi yang lain, Pak? Misalkan ada apa namanya hewan-hewan liar, mungkin ada kijang atau ada kambing liar atau sapi liar atau apa begitu. Unta liar atau keledai liar, kuda liar kalau ada, tidak boleh diganggu. jangan kamu usik, jangan kamu usir, enggak boleh. Barakallahu. Jadi paham misalnya? Baik, ini semata-mata mengganggu enggak boleh. Barakallahu. Kalau kemudian dia sampai mengganggu dan sampai membunuhnya, maka ada hukum khusus lagi, yaitu dhoman. Dia harus membayar denda dikarenakan membunuh hewan haram. Apalagi kita membunuh hewan haram tadi, barakallahu fikum, dalam keadaan sedang berihram. Barakallahu fikum. Ini disebutkan oleh para ulama una, barakallahu fikum. Dan ini pendapat jumhurul ulama. Man qatala saydan min saydil hurum fa alayhi al jazaa fi ma qatala wa dhalika bi mithli ma yujza bihi as-sayd fil ihram. Barang siapa yang membunuh hewan buruan dari hewan-hewan buruan di tanah haram, maka wajib bagi dia untuk membayar denda dari apa yang dia bunuh. Dan itu seperti denda ketika dia membunuh hewan haram ketika ihram, ketika sedang pakaian ihram. Ini pendapat jumhurul ulama. Pendapat jumhurul ulama diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, dan tidak ada khilaf di kalangan para sahabat terkait dengan masalah ini. Jadi kesimpulannya, kalau Anda mengganggu saja, haram hukumnya, dosa. Tapi enggak ada denda. Tetapi ketika Anda mengganggu hewan buruan tadi sampai pada tingkat membunuhnya, maka terkena dam, terkena jaza, boman, denda. Dendanya seperti membunuh hewan buruan ketika ihram. Kalau yang dia bunuh besar, maka dendanya sapi. Kalau kecil, dendanya kambing. Minimalnya kambing. Misal, antum lagi di sana, asik lihat burung-burungnya itu. Gemes antum. Kamu lempar, tak kena, mati. Mati. Maka kewajiban Anda apa sekarang ini? Yang pertama istighfar kepada Allah Azza wa Jal dikarenakan mengganggu hewan-hewan haram. Yang kedua, dikarenakan sudah sampai tingkatan membunuh, maka harus denda. Karena yang dibunuh burung, dendanya apa sekarang, hewan? Dendanya kambing, bukan ayam. Tapi kambing. Terkait dengan jaza, minimalnya adalah kambing. Kamu sembelih di kambing, kamu bagikan untuk fuqara wal masakin di wilayah kota Mekah. Barakallahu fikum. Hadza huwa. Ini hukum yang terkait dengan masalah hewan buruan. Yang berikutnya lagi, hukum khusus untuk haramul Mekah ialah wala yaltaqitu luqatatahu illa man 'arrafaha. Tidak boleh mengambil barang temuan kecuali bagi orang yang mengumumkannya saja. Itu namanya luqatah. Luqatah itu barang temuan. Besar, sedang, kecil. Barang temuan apapun yang kamu jumpai di tanah haram tidak boleh diambil kecuali bagi orang yang mengumumkannya saja. Jadi kalau Anda kepengen capek gitu, mungkin lagi enggak ada kerjaan, ambilin, umumkan. Siapa yang kehilangan barang ini, diumumkan di mana-mana sampai ketemu orangnya. Enggak ketemu, tidak boleh antum ambil. Enggak boleh kamu ambil sampai ketemu orangnya. Untuk luqatah, barang luqatahnya haram, barakallahu fikum, tidak ada batas waktu 1 tahun. Saya dipahami yang saya maksud. Perlu dipahami kalau tidak azabumullah terkait dengan masalah luqatah, barang temuan. Kalau kita menemukan barang temuan di selain haram di Indonesia ini misalkan, Barakallahu fikum. Kalau luqathahnya itu remeh, orang enggak pedulikan itu untuk antum. Halal thayyibah. Nemu duit 1000, 2000, 5000, 10000, rezekinya antum. Ambil. Tapi kalau luqathahnya lumayan besar, maka kita bisa mengambilnya untuk diumumkan. Batas maksimal mengumumkannya adalah 1 tahun. Itu luqathah di luar haram. 1 tahun umumkan. Ketika 1 tahun tidak ada yang datang, Anda boleh menggunakannya. Anda boleh menggunakannya. Hak guna. Ketika tidak ada yang datang sampai akhir, ya sudah, atau gunakan sampai selesai. Tapi ketika ada yang datang pemiliknya dan betul-betul pemiliknya, maka antum kembalikan lagi barang tadi. Ini luqathah selain haram. Khusus untuk luqathah barang temuan di tanah haram, boleh diambil hanya untuk yang mengumumkan saja. Dan tidak ada batas waktu untuk mengumumkannya. Tidak dikasih batas tahun, tapi terus kamu umumkan sampai ketemu orangnya. Ingin capek atau enggak? Hah? Kalau ingin capek silakan diambil, umumkan. Kalau ingin capek, maka biarkan. Jangan menggubris barang apapun yang bukan milik Anda yang tertinggal di tanah haram. Barakallah. Kalaupun Anda kepingin mengambilnya berharga, ambil, kasihkan petugas. Selesai. Pak, saya nemukan ini. Belum, terus. Kalau enggak, jangan diambil. Barang siapa yang menemukan barang luqathah di tanah haram, kemudian dia ambil dan dia miliki, tidak untuk diumumkan, maka dia berdosa. Itu barang haram. Karena Rasulullah SAW mengharamkan kita mengambil luqathah tadi. Terima kasih misalnya. Sekarang ini perkara yang ma'ruf di kalangan kaum muslimin, barakallahu fikum, mereka membiarkan aja. Kehilangan sandal, kehilangan, biar sudah. Terus kumpulkan jadi satu sama baladiyah, mereka yang ngatur. Kalau nemu duit itu yang repot. Lagi jalan, cari jauh kok ada bungkusan apa gitu ya, didekati ternyata uang dolar kabeh. Saya kepok dolar semuanya. Dihitung itu sampai 15 ribu dolar ini. Masya Allah. Diambil atau dibiarkan? Jawabannya? Terus siapa kan? Berikan petugas ya. Nah, diambil, kasihkan petugas. Pak, ini ada yang luqathah yang dihubungkan. Anda tidak boleh mengambil untuk dimasukkan dan dibawa pulang. 15 ribu dolar ini bisa untuk umroh bolak-balik. Diambil, sembunyikan sudah, pulang ke rumah, balik di rumah, bulan depan berumroh lagi, berangkat lagi pakai uang tadi. Haram ya Pak. Itu barang haram, barakallahu fikum. Kecuali untuk diumumkan dan diserahkan kepada pihak petugas. Tayyib. Ini beberapa hukum-hukum khusus yang disebutkan dalam hadis terkait dengan haramul Mekah, keharaman kota Mekah, barakallahu fikum. Untuk penambahan di mana azakumullah, saya sebutkan beberapa periwayatan yang menjelaskan tentang Madinah. Untuk kota Madinah, barakallahu fikum, juga dikatakan sebagai tanah haram. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, "Inna Ibrahim harrama Makkah wa inni harramtul Madinah ma baina labataiha la yuqta'u idahuha wa la yusadu sayduha." Rawahu Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabiullah Ibrahim mengharamkan Mekah dan aku mengharamkan Madinah. Mengharamkan Madinah, jarak antara dua bukitnya ini tidak diperbolehkan untuk dicabut tanaman-tanamannya, tidak boleh pula diburu hewan-hewan buruannya. Itu juga disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhuma. Barakallahu'alaikum. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, katanya Abu Hurairah, "Law ra'aitu dhiba'a bil Madinah tarta' ma za'artuha." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma baina labadaiha haram." Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Kalau seandainya aku melihat kijang-kijang, hewan kijang di kota Madinah sedang memakan rumput, aku tidak akan mengganggu dia." Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan antara dua bukit Madinah adalah tanah haram. Barakallahu. Ini barakallahu fiik, beberapa riwayat yang menunjukkan bahwasanya kota Madinah juga tanah haram. Riwayat yang lain yang menjelaskan hukum khusus untuk kota Madinah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, "Al-Madinatu haramun. Faman ahdatha fiha hadatha aw awa muhditha fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in." Madinah tanah haram. Maka barang siapa yang mengada-adakan perkara bid'ah padanya, atau dia melindungi orang-orang yang membuat kebid'ahan, maka atas dia laknat Allah, para malaikat, dan segenap umat manusia. Ini dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dan juga disebutkan dalam Bukhari Muslim dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhuma. Baik, dari sini khonatina azakumullah, di antara hukum khusus untuk kota Madinah, yang pertama, tidak boleh dicabut tanaman dan pohon-pohonnya. Jangan lupa, yang dilarang adalah tanaman liar, pohon-pohon liar. Yang kedua, tidak boleh diburu hewan-hewan buruannya. Tidak boleh pula diganggu. Yang ketiga adalah tidak boleh membuat perkara-perkara baru, perkara bid'ah di kota Madinah. Juga tidak diperbolehkan, ini yang berikutnya, tidak diperbolehkan untuk melindungi orang-orang yang melakukan tindakan bid'ah. Barang siapa yang melakukannya, maka dia diancam dengan laknat Allah, para malaikat, dan segenap umat manusia. Barakallahu fikum. Nah, ikhwan, ini terkait dengan masalah al-haramul madani. Ada yang beda ya, ikhwan? Ada yang beda? Belum tanya, belum pembahasan pertanyaan, sabar dulu. Ada yang beda antara Mekah dan Madinah? Kalau terkait dengan mencabut tanaman dan pohon, sama. Terkait dengan mengganggu hewan buruan dan membunuhnya, sama. Kata Evan, yang beda apa ini? Yang beda terkait dengan masalah luqathah. Ya. Ya apa ya? Terkait dengan masalah luqathah, terkait dengan masalah hewan, masalah barang-barang temuan. Barakallahu fikum. Terkait dengan masalah luqathah, barang-barang temuan, barakallahu fikum, tidak ada pembahasannya di kota Madinah. Berarti berarti berlaku sebagaimana tempat-tempat yang lain. Boleh diambil untuk diumumkan batasnya 1 tahun. Ketika enggak ada yang datang, maka bisa antum pergunakan. Adapun untuk Mekah, barakallahu fikum, tidak diperbolehkan diambil luqathahnya kecuali hanya untuk hanya untuk diumumkan saja. Di sini saya bacakan ada beberapa perbedaan. Perbedaan antara haram Mekah dan haram Madinah. Perbedaan yang pertama, kalau Mekah tidak boleh diambil sedikit pun dari tanaman dan pohon liarnya kecuali idkhir. Adapun kota Madinah tidak boleh diambil tanaman dan pohonnya kecuali yang diperlukan, kecuali yang diperlukan untuk makanan hewan, untuk alat cocok tanam dan semisalnya. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan terkait dengan kota Madinah, wala yasluh ay yaqta'a minha syajarah illa ay yahlifa rajulun ba'irah. Tidak boleh dipotong, ditebang pohonnya kecuali seseorang yang hendak memberi makan ontanya. Ini menunjukkan ada pengecualian untuk kota Madinah. Kalau Mekah hanya boleh idkhir, tapi kalau untuk kota Madinah diperbolehkan untuk hajat, kepentingan-kepentingan masyarakat, memberi makan ontanya, kepentingan alat cocok tanam dan semisalnya, barakallahu fikum, dan tanpa pengecualian idkhir, semua pohon boleh. Perbedaan yang kedua, Tayyib, seseorang yang membunuh hewan buruan di Mekah terkena denda. Tayyib, adapun membunuh buruan di kota Madinah, ini berdosa tetapi tidak ada denda dengan kesepakatan para ulama. Seorang lagi, kalau membunuh hewan buruan di kota Mekah terkena denda, adapun membunuh hewan buruan di kota Madinah, dia berdosa tetapi tidak terkena denda dengan kesepakatan para ulama. Perbedaan yang lainnya lagi terkait dengan bab luqathah. Luqathah Mekah tidak boleh diambil kecuali untuk diumumkan. Sementara luqathah barang temuan Madinah sama sebagaimana tempat-tempat yang lain. Masya Allah. Yang keberapa lagi ya Pak? Yang berikutnya, yang enggak ada pembahasan dalam hadis yang kita baca sekarang ini terkait dengan masalah yang lain. Kalau Mekah ini ada kekhususan sebagai tempat pelaksanaan manasik, manasik haji, manasik umrah. Di mana ya Pak? Di Mekah. Di Madinah tidak ada, hanya ada ziarah Masjid Nabawi. Di kota Mekah tempat pelaksanaan hewan al-hadiyu. Sekarang hewan Di Madinah tidak ada pelaksanaan menyembelih hewan al-hadyu. Di Mekah itu tempat pelaksanaan penyembelihan hewan al-hadyu ketika haji. Di Madinah tidak ada yang seperti itu. Barakallah. Yang berikutnya lagi, bagi yang berangkat ke tanah haram dengan niat haji atau umrah, bagi yang berangkat ke tanah haram dengan niat haji atau umrah, dia boleh masuk kota Madinah tanpa ihram. Kata ihram, bagi orang yang niat, bagi orang yang berangkat ke tanah suci untuk haji dan umrah, dia boleh masuk kota Madinah dengan tanpa ihram. Tetapi ketika masuk kota Mekah harus ihram. Barakallahu fikum. Sebagian ulama menambahkan lagi, non muslim diperbolehkan masuk ke kota Madinah. Non muslim diperbolehkan masuk ke kota Madinah untuk kemaslahatan, tapi bukan untuk tinggal. Lain halnya dengan Mekah, non muslim sama sekali tidak boleh masuk tanah haram Mekah. Ini disebutkan oleh sebagian ulama kita. Jadi paham ya, non muslim boleh masuk kota Madinah, haram Madinah, untuk sebuah kemaslahatan, tapi tidak boleh tinggal. Masuk, selesai, pergi. Adapun kota Mekah tidak boleh dimasuki sama sekali oleh non muslim. Mereka berhujjah dengan ayat Allah Subhanahu wa taala di At-Taubah ayat yang ke-28, innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hadza. Allah mengatakan sesungguhnya musyrik itu najis, maka mereka tidak boleh mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Ini ayat hanya menyebutkan Masjidil Haram. Kata sebagian ulama kita, berarti kalau untuk Haramul Madani boleh untuk sebuah kemaslahatan, tetapi tidak boleh tinggal. Barakallahu fikum wallahu ta'ala alam bisawab. Ini beberapa perbedaan antara Haramul Makki dan Haramul Madani. Maka ini bab qanatina azzakumullah disebutkan oleh para ulama una, supaya orang-orang yang tinggal di Mekah dan di Madinah atau orang yang sedang di sana harus memperhatikan adab-adab selama di sana dan hukum-hukum khusus yang ada di sana. Barakallahu fikum wallahu taala alamu bisawab. Nah, tafadhol. Yang dibahas tadi adalah hewan buruan. Kalajengking, ular itu bukan hewan buruan. Anda akan disebutkan dalam bab berikutnya. Apa saya bacakan langsung ya? Yang berikutnya, biar nyambung ya. Ini ada bab yang berikutnya yang boleh dibunuh. Nah, langsung aja dibaca. Qalal mu'allif rahimahullahu taala babu ma yajuzu qatluh. Bab yang boleh dibunuh. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعني عائشة رضي الله تعالى عنها بوصني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسبت خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم الغراب والحداء والعقرب والفأرة والكلب العقور. بارك الله فيكم. Kata Rasulullah ada lima hewan, semuanya dikatakan fasik, boleh dibunuh walaupun di tanah haram. Satu, al-hurab. Al-hurab, burung, burung gagak. Yang kedua, al-hida'ah. Apa itu bidah terjemahannya? Burung raja wali, gitu ya, yakin ya. Soalnya nama burungnya lain. Ini burung hida'ah, nama burung. Kita sebutkan raja wali. Baik. Wal akrab tadi itu, kalajengking. Wal farah tikus, wal kalbul aqur, dan anjing gila. Wali Muslim, dan disebut dalam riwayat Imam Muslim, yuktalu khamsun fawasik fil hilli wal haram. Ada lima hewan yang dibunuh, lima hewan yang fasik dibunuh, baik di tanah halal ataupun di tanah haram. Yang ini pengecualian dengan nas hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan mereka bukan buruan, maka silakan dibunuh, tidak ada dosanya. Barakallahu wallahu a'lam bissawab. Ayo. Orang yang pada saat haji dia itu sudah sebelumnya itu sudah biasa untuk berkorban di Indonesia. Pada saat dia haji, apakah dia itu bisa haji dan berkorban atau haji saja? Terkait dengan orang yang haji, barakallahu fikum, apalagi zaman sekarang ini yang hampir semuanya tamat tuh, maka dia sudah melaksanakan al-hadiyu ketika haji. Hadiyu tamat tuh, barakallahu fikum. Ketika dia cukupkan dengan itu, ada masalah. Tapi kalau kemudian dia menginginkan keluarga yang di rumah juga menyembelih udhiyah, tidak ada masalah juga, barakallahu fikum, dikarenakan udhiyah lain dengan al-hadiyu. Al-hadiyu itu untuk orang yang haji, udhiyah untuk yang selain haji. Tentunya uangnya lebih kan gitu ya, uangnya banyak kan gitu ya. Jika di rumah anaknya atau siapa diminta untuk menyembelih udhiyah atas nama dia dan keluarganya, dia yang haji otomatis harus menyembelih hewan al-hadiyu. Barakallahu. Nah, ada waktu lumayan itu, sekitar 10 menit. Gimana? Pertama, tentang penemuan barang. Iya. Apakah akadnya penemuannya itu? Oh, luqatah. Tidak ada. Tidak ada zakat luqatah. Bedakan antara luqatah dengan harta rikaz. Luqatah itu kelihatan di atas. Kalau rikas di perutnya bumi. Dalam perut bumi itu pun ada aturannya. Saya paham ya? Sehingga beda. Yang ada harta, zakat rikas, bukan luqatah. Untuk rikas ada ketentuannya. Ketentuannya adalah antum menemukan harta karun di dalam perut bumi. Bumi itu milik ya, tanahnya itu miliknya antum, milik kita, atau tanah umum tak berpemilik, ardun mubahah. Kalau antum menemukannya di tanahnya orang lain, itu punya orang lain. Jangan mengatakan saya menemukan harta karun di mana, di tanahnya tetangga. Ya enggak bisa, itu punya dia. Misalkan antum punya sebidang tanah lama enggak digarap, kosong. Punya antum sendiri. Hanya antum mau garap, ditebang, dirapikan, digali-gali-gali pas digali. Cetak. Apa ini? Digali ke ada peti besar. Masyaallah gitu ya. Dibuka ternyata isinya apa ini? Isinya emas. Masyaallah. Ya kan begitu ya digambarkan ya. Isinya emas segala macam, betul emas siapa ya, Pak? Itu namanya harta rikas. Itu ada zakatnya. Harta rikas itu langsung, tidak ada yang namanya haul, tidak ada yang namanya nisab. Begitu nemu langsung dikeluarkan. Berapa persen? Jawabannya? Berapa persen? Hah? 20%. Masya Allah. Barakallah. Dari mana? Dari totalnya apa dari? Nah, dari total harta yang dia temukan, barakallah. Itu beda. Beda rikas, beda luqatah. Itu rikas. Jadi orang yang punya tambak itu bukan namanya rikas. Yang kelihatan dia nanam bandengnya, dia nanam udangnya, bukan rikas. Tidak ada zakat hasil tambak. Yang ada adalah sedekah dan infak yang banyak. Ada orang punya rumah burung, sarang burung. Itu bukan namanya rikas, kelihatan di atas. Nah, ketika dia panen banyak begitu, tidak ada zakatnya. Yang ada adalah perbanyak sedekah dan infaknya. Ada orang penyelam mencari mutiara di laut, dapat banyak, panen mutiara. Tidak ada zakat mutiara. Yang ada perbanyak infak dan sedekah. Zakat itu ada ketentuan-ketentuannya yang tetap dalam agama Islam yang mulia ini, para ulama. Ayo. Apakah ada hubungannya keharaman daripada kota Mekah itu dengan istilahnya kesucian? Karena fenomenalnya itu altar-altar di sekitar Masjidil Haram itu askar bersepatu atau orang-orang itu istilahnya menggunakan juga untuk tempat sholat. Apakah karena kota haram kemudian itu menjadi suci, kita bisa sholat di sana? Pengertian suci di sini suci dari najis maksudnya. Kita melihat fenomenanya ya gitu, kita tidak tahu. Nah, iya, jadi tanah haram, haram Mekah, haram Madinah juga dikatakan sebagai tanah suci dalam artian memiliki keutamaan yang besar. Orang yang beramal soleh di tanah suci tadi, pahalanya dilipat gandakan lebih besar daripada tempat yang lainnya lagi. Di tanah di Masjidil Haram sekali sholat sama dengan 100.000 kali tempat yang lain. Di Madinah sekali sholat sama dengan 1.000 kali tempat yang lain. Itu makna sucinya. Tempat yang sangat agung, yang sangat mulia, yang pahala dilipat gandakan luar biasa di sana. Begitu pula terkait dengan dosa. Berbuat dosa di situ juga dilipat gandakan apanya? Dosanya. Tadi barang siapa yang membuat perkara baru atau melindungi orang-orang yang membuat perkara yang baru, atas dia laknat Allah, para malaikat dan seluruh manusia sangat besar. Itu makna sucinya. Adapun terkait dengan suci dari najis, ya sebagaimana yang lain. Selama tempat itu tidak ada najisnya, maka suci, boleh untuk sholat. Kita kan boleh sholat di mana-mana. Rasul mengatakan dalam hadisnya, "Wujilat liyal ardu masjidan wa tahura." Dan bumi ini dijadikan untukku sebagai masjid untuk sholat dan alat berwudu. Artinya boleh sholat di sini, ya boleh di lapang sholat juga ada masalah, selama tidak ada najis padanya. Jadi kalau seandainya di situ najis, tidak boleh untuk sholat. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah masuk ke dalam masjid dengan sepatu, dengan sandal, selama dia suci dari najis. Tidak ada masalah. Farakulah. Di sana insya Allah suci, karena dipel, dibersihkan segala macamnya, masya Allah luar biasa. Kalau seandainya kita yakin ada yang najis, maka tidak boleh untuk sholat. Farakulah. Walaupun di dalam Masjidil Haram. Farakulah. Allahu Ta'ala al-Mustawar. Gitu ya. نعم نكتفي إلى هنا سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.